Titus pasai 2. Tema gata Titus, bah ke gata tapuruno ajaran yang betul. Beri kenasehat bak ureng agam yang tuha. Mangat awaknya jitendro, bijaksana dan udip sibago ureng yang patut dihormat. Menancit awaknya setia, jimumat ubak ajaran yang betul yang tekan iba Allah. Jika sih ngon tamporna dan menderita ngon ati yang tabah. Menancit tema, gata beri kenasehat ke ureng-ureng inong yang tuha. Mangat perango awaknya sabi lagi pun yang patut ke ureng yang udip khusus ke pota Allah. Urengnya hanajit jifitnah ureng lain dan hanajit banggi ke ikruh. Awaknya mesuti jipuruno hai-hai yang get. Dengan laganya, awaknya jit jididik inong-inong yang mantau muda berjigasih ke lako dan anak-anak ji. Jit ke ureng bijaksana, udip jigleh. Dan jut ke ma rumah tangga yang jeroh, yang taat ubak lako ji. Dengan laganya, hana ureng yang hasil jihina haba yang tekan ibak pota Allah. Menancit tema, beri kenasehat ke ureng-ureng muda, mangat awaknya jut ke ureng bijaksana. Lam hai pemantong, bah ke gata, jut ke teladan PA yang jeroh. Menyogata puruno, gata bubibit jujur, dan betul-betul. Peguna ke tutuh haba yang bijaksana. Yang ana hasil jipa berahligop. Mangat lawan-lawan gata. Jut ke male. Sabab hana hahai yang bruk. Yang hasil jipegah ke getanyo. Namit-namit. Bah ke jitang luk ubah ampun ji. Dan jipa mangat ati jih lam hai pemantong. Awaknya hana jut jibantah. Atawa jicemucu. Bah ke awaknya. Jipu lemah dro bahwa jihnyan get dan setia. Mangat ngon sikup awaknya yang lagenyan. Orang lain jipujo ke hai ajaran potu Allah yang puselamat getanyo. Sabab Allah kagetunyo rahmat gopnyan. Guna te puselamat ban mandum umat manusia. Rahmat Allah nyan te didik getanyo. Mangat hanale meantuk ngon melake gopnyan. Dan hana ta setot kun dunyanyo. Getanyo, gedidik ke udip lam dunyanyo, dengan tak tepe, tak putun roh, jujur dan setia ubak pota Allah. Jinonyo, getanyo tengah tak preh-preh, uro yang tak harap-harapnya, nibak uro yang dunya temaji kalon keagungan Isa Al-Masih, na ke Allah Maharaya dan Raja Puselamatanyo. Gopnyan kage kerebun roh gekedro, ke getanyo, guna gepu bebah getanyo nibak mandum yang jehud. Dan gepujut getanyo sabah umat yang bebah nibak deca-deca. Dan yang jut ke milik gopnyan mantong. Dan menancit yang bibit ji pubut yang get. Puruno ke ban mandumnyan. Dan nasihat ke dan marit ke. Ngon ureng yang dengar ngon penuh wibawa. Dan bek ke mensidra ureng pi. Nyanjing yang gata dengan hina.